Bapak Arif pernah pertanyaannya apa Bapak tangan dan jari mutan terdeteksi? Dan jari-jari banyak banyak ya, bisa jadi dari apa namanya saraf ya, sistem sarafnya tidak lancar ya, tidak terganggu seperti itu juga bisa ya. Pertama itu dari masalah tulang belakang juga bisa. Yang kedua dari kekurangan atau mineral defisiensi ya, badannya atau tubuhnya kekurangan mineral juga bisa, zinc, kalsium ya, kalium, magnesium, Fe segala macam juga bisa ya. Atau mungkin ya terlalu banyaknya sinar matahari juga bisa, kekurangan sinar matahari juga bisa. Kemudian kurang aktivitas, jadi banyak sekali penyebabnya atau pemicunya itu banyak ya. Dicari satu-satu dulu lah. Mungkin kalau mungkin dari sisi makanan ya, kurangi makanan-makanan yang sifatnya bisa melemahkan badan. Perbaiki dengan ya rempah-rimpang lah mungkin kalau bahasa saya gitu ya. Itu juga bisa diasup tiap hari, bergerak badannya ya. Mungkin ya exercise-exercise ringan gitu, atau ketemu sinar matahari juga bisa. Atau mungkin ya tambah dengan bekam. Kecuali memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang perlu tindakan lebih lanjut untuk diperiksa atau diterapi ya. Misalkan ya mungkin sumbatan darah, otak, atau mungkin sumbatan di pembuluh darah itu juga bisa ya, harus diteliti semua. Tapi sebenarnya balik-balik kalau kita lagi-lagi penyakit itu atau mungkin keluhan yang kita rasakan itu adalah tanda ketidakseimbangan di badan. Itu aja sebenarnya. Kalau sudah muncul kayak begitu, maka tadi kan sudah dikasih protokolnya tuh. Di sana kan ada protokol COVID, kalau saya protokol kesehatannya. Bersihin, bekam, masukin yang sehat. Perlahan-lahan dia akan hilang. Insyaallah. Wallahu ta'ala alam.